Ikhwani fillah wa rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab syarah wasaya Luqman al-Hakim dibenihi. Nasihat atau wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Luqman al-Hakim rahimahullah kepada putranya. Terakhir kita sampai pada penggalan wasiat Luqman al-Hakim ketika beliau mewasiatkan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dhalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian ini adalah perkara yang diwajibkan. Sudah kita baca sebagiannya, maka kita lanjutkan kembali penjelasan dari Syekh Harbi Al-Madkhali hafizahullah tentang penggalan ayat ini. Qala hafizahullah ta'ala, as-sabru wajibun 'ala ma yanaluka. Kesabaran, bersabar di dalam syariat ini hukumnya wajib. As-sabr wajibun ala ma yanaluka. Bersabar itu hukumnya wajib terhadap apa yang menimpa. Dalam syariat as-sabr itu mengandung makna tiga hal. Itu as-sabr fi ta'atillah, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Wasabr an maharimillah, bersabar dari meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Wasabr ala aqdarillahi al-mu'limah, bersabar menghadapi takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang memberatkan atau dirasa berat dan dirasa tidak mengenakkan. Demikian kesabaran yang wajib di dalam syariat, yaitu mencakup kesabaran dari tiga hal ini. Yasbirul mu'minu wa yahtasib, maka seorang mukmin bersabar dan yahtasib, berharap mendapatkan ajr pahala dari musibah yang menimpanya, dari berbagai hal yang dia alami, terkhusus hal-hal yang dirasakan tidak mengenakkan. Ya'muru bil ma'ruf, ya'muru bil tauhid. Maksudnya ya'muru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, adalah ya'muru bil tauhid, memerintahkan kepada tauhid. Karena memang tauhid adalah a'zamu ma amarallahu bihi al-'abd. Tauhid adalah perkara terbesar yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Jadi a'zamul ma'ruf adalah at-tauhid. Perkara yang ma'ruf yang paling utama adalah tauhid. Yanha 'anil syirk, dan melarang dari kesyirikan. Karena asyirk adalah a'zamul munkar, kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Sehingga ketika disebutkan wanha 'anil munkar, cegahlah dari kemungkaran, maka yang pertama harus dicegah dari berbagai macam kemungkaran yang ada adalah asyirik. Ya'muru bis-shalah, baru kemudian memerintahkan kepada perkara yang terpenting selanjutnya, yaitu as-shalah, salat wajibnya lima waktu. Ya'muru biz-zakah, memerintahkan kepada untuk menunaikan zakat. Ya'muru bibirril walidain, ya'muru bidzikrillah, memerintahkan kepada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya'muru bidzikrillah, memerintahkan kepada zikrullah. Ya'muru bitta'at, memerintahkan untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Hatta ya'muru bil mustahabbat, fa innaha min al-ma'ruf. Setelah memerintahkan kepada perkara-perkara yang wajib, ya, termasuk memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah juga memerintahkan kepada perkara yang mustahabbat. Mengajak manusia, ya, untuk melakukan dan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. yang sifatnya mustahab. Karena al-mustahab bas juga termasuk ma'ruf, tercakup dalam kalimat al-ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Al-umur al-mustahabbatu tu'allimun nasa iyyaha. Maka perkara-perkara yang mustahab hendaknya engkau mengajarkannya kepada manusia, wa turaghibuhum fiha, dan mengajak manusia, memberikan motivasi kepada manusia untuk mengamalkannya, untuk melakukannya. Wa tad'uhum ilaiha, dan mengajak mereka, mengajak manusia untuk mengerjakannya. Wa tubayyinu lahum al-athara as-sayyi'ata al-tahawuni fiha, dan engkau menjelaskan kepada mereka akibat-akibat yang buruk karena sebab meremehkan perkara-perkara yang mustahab. Sehingga perkara yang mustahab juga hendaknya kita sampaikan kepada manusia dan kita ajak manusia untuk mengamalkannya. Qala habibullah an-nahyu 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Tanha 'anil syirk, engkau melarang dari kesyirikan. Wa tanha 'anil ma'asi, dan engkau melarang dari berbagai macam maksiat. 'Anil kabair, perkara-perkara yang termasuk kabair, dosa-dosa besar. Ya. Dosa-dosa besar jumlahnya sangat banyak dan tercakup pada definisi ya, kullu ma warada fihi haddun fid dunya au azabun fil akhirah. Setiap dosa yang ada atau disebutkan hukum hadnya di dunia, maka semua dosa yang ada hukum hadnya, maka dia termasuk dosa besar. Dosa mencuri ada hukum hadnya, dipotong tangannya jika mencapai kadar tertentu. Dosa zina ada hukum hadnya. Begitu juga dosa-dosa yang lain yang ada dan disebutkan hukum hadnya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka dosa itu termasuk dosa besar. Awal dafihi adabun fil akhirah, atau dosa-dosa yang disebutkan ancaman azabnya di akhirat, maka itu termasuk dosa besar. Awal dafihi la'nun, atau disebutkan laknat bagi pelakunya dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah, maka itu termasuk dosa besar. Al-Ghadabun, atau juga terdapat atau penyebutan murka Allah subhanahu wa ta'ala terhadap pelaku dosa tersebut, maka dosanya termasuk dosa besar. Al-Bara'atun, atau juga semua dosa yang Allah dan Rasulnya menyatakan berlepas diri dari pelakunya, maka ini semua termasuk dosa besar yang harus kita jauhi. Anisawair, begitu juga dosa-dosa yang kecil. An'anwa'il fusuq wal ma'asi kabiriha wa saghiriha, hadha huwal munkar. Beliau di sini menjelaskan tentang apa itu al-munkar, maka mencakup ini semua. A'udhuul munkar adalah syirik, kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Kemudian ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian kabair, dosa-dosa besar. Dan yang terakhir adalah shaghair, dosa-dosa kecil. Dan berbagai macam perbuatan fasik, perbuatan maksiat yang besar maupun yang kecil, ini semua adalah tercakup dalam kalimat al-munkar, kemungkaran. Al-munkaratu awwalu ma yadkhulu fiha asy-syirk. Maka al-munkarat, perkara-perkara yang mungkar, yang pertama kali masuk di dalamnya adalah asy-syirk, kesyirikan. Wa yadkhulu fihi al-bid'ah, dan masuk juga di dalamnya adalah al-bid'ah, perkara-perkara bid'ah. Wa yadkhulu fiha al-ma'asi kaba'iruha wa shagha'iruha, dan juga masuk di dalamnya perkara-perkara maksiat yang besar maupun yang kecil. Fainal munkara diddu al ma'ruf, karena sesungguhnya yang disebut dengan al munkar itu adalah lawan atau kebalikan dari ma'ruf. Ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan dengan menyebutkan definisi al ma'ruf. Al ma'ruf ma ya'rifu syar' wa yad'u ilaihi. Perkara yang ma'ruf adalah perkara yang dikenal di dalam syariat ini dan dianggap baik di dalam syariat ini, wa yad'u ilaihi, dan syariat menghasungnya. Syariat menghasung untuk mengamalkannya dan melakukannya. Maka ini termasuk perkara yang wajib maupun yang mustahab, tercakup di dalam kalimat al-ma'ruf. Wal munkar ma yunkiru syar'u wa yastahqiruhu wa yuhadziru minhu wa yanha 'anhu. Adapun al-munkar, perkara munkar, adalah semua hal, semua ucapan, perbuatan, ya, yang diingkari oleh syariat dan dianggap rendah. Wa yuhadziru minhu, dan diperingatkan oleh syariat, wa yanha 'anhu, dan syariat melarangnya. Wa ta'muru bi kulli ma'rufin bada'an min at-tauhid. Maka hendaknya engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan dimulai dengan tauhid. Karena tauhid adalah a'dhamu ma amara Allahu bihi al-'abd ila akhiri hasanatin min al-hasanat ila al-amr bi imatatil adha 'anil tariq. Sampai pada kebaikan dari berbagai macam kebaikan yang terkecil, ya, sampai pun dengan memerintahkan untuk menghilangkan gangguan dari jalan, ya. Menghilangkan gangguan dari jalan yang dilalui oleh manusia juga termasuk ma'ruf yang kita ajak manusia untuk mengamalkannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh di sini, fa innal imana bid'un wa sab'una syu'batan. Sesungguhnya keimanan, al-iman, iman itu ada 70 sekian cabang. Bid'ah dalam bahasa Arab itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan bid'ah. Jadi 70 sekian cabang, 73, antara 73 sampai 79 cabang. Aw bid'un wasittuna syu'batan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bid'ah wasittun, 60 sekian cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, cabang iman yang paling tingginya adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persaksian terhadap kalimat tauhid. Ini adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan yang dikhawatirkan bisa mengganggu manusia. Misalnya di tengah jalan ada batu, kerikil yang khawatir kalau dilewati manusia bisa mengganggu. Jika terinjak maka akan mengganggu. Atau juga berupa duri, kaca, paku dan sebagainya. Dari berbagai hal yang bisa mengganggu manusia. Qala hafidhullah fa anta ta'mur bihadzal ma'ruf bada'an min la ilaha illallah mururan bis shalah. Maka hendaknya engkau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dimulai dengan la ilaha illallah. Mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah dan memahami maknanya dengan sebenar-benarnya. Ini yang hendaknya kita dakwahkan kepada manusia. Berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah sampai ratusan kali, bahkan ribuan kali, bahkan lebih dari itu, tapi tidak memahami hakikat makna dari la ilaha illallah dengan benar. Maka selain kita mengajak manusia berpikir mengucapkan la ilaha illallah, maka kita dakwahkan bagaimana pemahaman yang benar tentang kalimat la ilaha illallah. Mururan bis shalah, kemudian memerintahkan kepada salat, bil zakah, bil shaum, bil hajj, bi birril walidain, bil akhlaq at-thayyibah ila akhirih, ila akhir syai. Memerintahkan pula kepada akhlak-akhlak yang baik, ya. sampai pada perkara yang terakhir, ya, tingkatan terendah pun kita perintahkan manusia. Wa adna maratibil iman imatatul adza 'anil tariq, dan martabat keimanan yang paling rendah yaitu amalan, cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadhihi kulluha minal iman wa minal ma'ruf alladhi yajibu an yaquma bihi almuslimun. Ini semua adalah termasuk keimanan, termasuk perkara yang ma'ruf yang wajib untuk dikerjakan oleh kaum muslimin. Qala habibullah wal munkaru asyirku wal bid'u wal kaba'iru was sagha'iru wal ma'asi wal akhlaq al munharifa. Dan yang termasuk pada kemungkaran adalah syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, maksiat, akhlak-akhlak yang menyimpang, wa ila akhirih, dan semua hal yang termasuk pada kemungkaran. Yang mana definisi dari kemungkaran itu adalah kullu ma yunkiru syar' wal aql. Semua hal yang dianggap jelek, diingkari dan dianggap jelek oleh syariat dan akal. Dan yang dimaksud dengan akal di sini adalah beliau jelaskan al-aqlu salim, akal yang salim, akal yang sehat, bukan akal orang-orang yang rusak, logika-logika yang rusak yang bertentangan dengan syariat. Nah, ya. Karena sebenarnya jika akal seorang itu sehat, maka akan sesuai dan mencocoki syariat. Tapi karena akal itu rusak, maka bertentangan dengan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal yang sehat, maka akalnya akan terbimbing dengan, ya, akal yang sehat, akalnya akan sesuai dengan syariat. Karena jika akal itu sehat, maka fitrah itu berarti masih selamat. Sedangkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di muka bumi ini dilahirkan di atas fitrah. Itu fitrah untuk condong kepada tauhid, fitrah untuk mencintai kebaikan, menyenangi kebaikan, dan benci terhadap berbagai macam kemungkaran. Ini fitrah, ya. Tapi fitrah itu menjadi rusak karena berbagai hal. Bisa karena lingkungan, bisa karena teman yang jelek, bisa karena pergaulan yang jelek, karena syubhat dan syahwat. Tapi ketika fitrah itu selamat, akal itu sehat, maka tidak akan bertentangan atau menyelisihi syariat. Al-aqlu salim alladhi yuwafiqu syara'. Akal yang salim, akal yang selamat, yang sehat, yang mencocoki syariat. Kullu dzalika munkarun. Wa taqalid as-sayyi'ah wa ittiba' al-a'da' wal inqiyad lahu wa at-tashabbuh bihi wa ila akhirih. Dan semua yang termasuk kemungkaran, yang termasuk perkara yang mungkar adalah at-taqalid as-sayyi'ah. At-taqalid bentuk jamak dari taqlid, yaitu mengikuti hal-hal yang jelek. Manusia melakukan ini, kemudian dia ikuti. Suatu amalan yang jelek, tapi karena banyak manusia yang mengerjakan, maka dia ikut-ikutan. Ini termasuk perkara yang mungkar, ya, mengikuti perkara-perkara yang jelek. Wajibah anak ada atau membebek kepada musuh-musuh Islam, kepada orang-orang kufar, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini termasuk perkara yang mungkar. Walikiyatlahu atau bahkan tunduk kepada mereka, kepada musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Watashabbuh bihi wa ila akhirih, dan meniru-niru mereka, baik meniru ucapan mereka maupun tingkah laku, perilaku mereka. Ya. Maka banyak kaum muslimin, ya, menghindari hal-hal yang seperti ini, karena ini semua termasuk kemungkaran. Kemudian beliau memberikan tauhid yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Beliau berkata, Habibullah Ta'ala, undur, indana kathirun minasyababi yakshifuna ru'usahu. Beliau memberikan sebagian contoh dari bentuk at-tashabbuh fil kuffar, bentuk meniru-niru dan mengikuti perilaku perbuatan orang kufar. Beliau mengatakan, unzur, lihatlah. Ya. Tentunya dengan ya, melihat dengan penuh ya, menyayangkan dan menyedihkan. Indana kathiru minasyabab yang sifuna ru'usahu. Banyak dari pemuda kita yang menyingkap atau tidak menutup kepala mereka. Ini bahkan di tengah-tengah masyarakat ini, di tengah-tengah masyarakat kita, kaum muslimin sudah biasa melakukan yang demikian. Yaitu tidak memakai penutup kepala, tidak memakai peci, kolam suah, dan sebagainya. Apalagi di daerah Arab sana, ya. Perkara yang seperti ini sudah yang awalnya adalah kebiasaan kaum muslimin, tapi karena banyak kaum muslimin yang meniru-niru perilaku kaum kufar, maka menjadi kebiasaan. Sudah terbiasa lagi, ya. Sudah terbiasa dan tidak lagi malu untuk menutup atau untuk menyingkap, membuka kepala mereka. Min aina ja'atuhum hadhil 'adah? Dari mana datangnya kebiasaan yang seperti ini? Min al-ghadab, kata beliau. Kebiasaan yang seperti ini, yaitu tidak menutup atau tidak memakai penutup kepala, ini adalah kebiasaan yang datang dari barat, dari kaum kufar. Adapun kaum muslimin sejak zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya, kaum muslimin terbiasa memakai penutup kepala. Entah itu dengan kolam suah, peci, ya, atau kalau di daerah Arab sana dengan memakai ya, surban dan sebagainya. Al-Muhim, kebiasaan kaum muslimin adalah menutup kepala. Memakai penutup kepala. Faya ibu an mukhalifahu wala natasyabbah bihim. Maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk menyelisihi mereka. Menyelisihi kaum kufar yang terbiasa tidak memakai penutup kepala. Wala natasyabbahu bihim. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk tidak menyerupai mereka. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya, Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Sehingga jangan sampai kita meniru tingkah laku dan perilaku kaum kufar, agar jangan sampai kita dihukumi sama dengan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menyelisihi kaum kufar. Begitu juga kita didik putra dan putri kita untuk ya melakukan hal ini, menyelisihi kaum kufar, baik dengan cara berpakaiannya. Anak kita yang laki-laki ya, putra-putra kita, kita biasakan keluar rumah ya dengan memakai penutup kepala. Begitu juga putri kita ya, al-banat, anak-anak perempuan kita juga adanya kita biasakan sedini mungkin berhijab. Sedini mungkin sudah memakai hijab. Kita biasakan mereka memiliki rasa malu. Ini penting ya. Nah, jangan sampai kita biarkan putri kita keluar rumah dengan memakai celana yang sempit ya. Biasakan mereka dengan memakai pakaian yang longgar, pakaian yang tebal menutup aurat, berjilbab ya. Kalau sudah memasuki usia yang tamyiz, hendaknya dibiasakan untuk memakai penutup wajah ya. Dibiasakan mereka memiliki rasa malu ya. Kurang lebih ketika usia 7 tahun sudah masuk usia sekolah ibtidaiyah, hendaknya kita biasakan yang demikian ini kepada putra dan putri kita. Qala hafizallahu ta'ala, kana kashfur ru'us min kharmil muru'ah 'indal muslimin. Ya. Sebelum kita lanjutkan, di antara perkara yang hendaknya kita perhatikan juga ya, pakaian tadi. Tidak selayaknya kaum muslimin untuk terbiasa memakai pantolun ya. yaitu celana yang sempit, baik laki-laki maupun perempuan ketika keluar rumah. Ya, kita ikhwah pun, ya, hendaknya dibiasakan ketika keluar rumah memakai pakaian yang longgar, jangan memakai pakaian celana yang sempit, ya, yang bisa dikhawatirkan membentuk aurat. Karena menutup aurat yang syar'i tidak hanya menutup kulitnya, tapi juga menutup bentuknya. Walaupun sudah tertutup kulitnya, tapi kalau bentuknya masih kelihatan, maka ini belum sempurna. Belum sempurna dia dalam menutup auratnya. Perkara yang baik adalah ketika berpakaian kita memakai sarung dan sebagainya yang longgar dan tidak sampai membentuk aurat. Demikian hendaknya kita biasakan. Begitu juga perkara yang termasuk tasyabbuh fil kufar adalah lebih condong untuk memakai bahasa-bahasanya orang kufar. Lebih senang untuk menggunakan bahasa-bahasa dan istilah-istilah orang kafir. Ini bahaya, ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Iqtidha' As-Siratil Mustaqim, beliau mengingatkan hal ini. Wa'ala ketahuilah anna i'tiyadal lughah tu'athir fi al-'aql wal khuluq wad din ta'thiran qawiyyan bayyinan. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya membiasakan untuk menggunakan suatu bahasa, ketika seorang terbiasa menggunakan bahasa tertentu, tu'athir fil 'aql, maka hal ini akan berdampak pada akalnya, akan memberikan pengaruh pada akalnya. Seorang yang terbiasa menggunakan bahasa orang kufar, maka itu akan memberikan dampak pada akalnya. Ya. Wal khuluq, begitu juga akhlaknya akan terpengaruh dengan penggunaan bahasa itu. Wad din, dan juga akan berpengaruh pada agamanya. Tasiran qawiyan bayyinan, yaitu dampak yang sangat kuat dan sangat jelas. Sehingga beliau di antara nasihatnya adalah hendaknya kita terbiasa atau membiasakan diri memakai bahasanya, bahasa Al-Quran, bahasa yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tujuannya apa? Biar memberikan pengaruh pada akal kita, akhlak kita dan agama kita, agar kita mendapatkan pengaruh, ya, kita meniru bahasanya Rasulullah dan para sahabat agar akhlak kita, akal kita dan agama kita juga meniru mereka. Sehingga hendaknya kita berupaya demikian dan kita hindari sebisa mungkin penggunaan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa orang kafir. Kita hindari sebisa mungkin, ya, jika di sana ada suatu istilah tertentu atau ada ungkapan tertentu, ya, yang ada di dalam bahasa kita atau ada di dalam bahasa Arab yang sudah kita pelajari, maka kita hendaknya memakainya. Jangan kita beralih memakai ke bahasa-bahasanya orang kufar. Dalam keadaan ada pilihan yang bisa kita pakai di dalam bahasa kita atau di dalam bahasa Arab, ya. Nah, ini termasuk upaya untuk menghindar dari at-tasyabbuh bil kufar, meniru-niru dan mencontoh perilaku orang kufar. Qala habibullah ta'ala, kana kasfur ru'us min kharmil muru'ah 'indal muslimin. Dahulu di kalangan salaf, tidak memakai penutup kepala ini dianggap sebagai kharmul muru'ah, sesuatu yang bisa merusak muru'ah seseorang. Aidal muslimin, ya, di sisi kaum muslimin. Jadi menurut kaum muslimin, ya, sejak dahulu kala, sejak kaum salaf, seorang yang tidak memakai penutup kepala ketika keluar rumah, ya, itu akan merusak muru'ahnya, akan jatuh, ya, kehormatan dan harga dirinya di mata kaum muslimin. Ya'ni alladhi yamshi fis-suq kashifan ra'sahu 'indahu mahrumul muru'ah. Yani ketika seorang misalnya keluar berjalan di pasar-pasar dengan tanpa memakai penutup kepala, maka yang seperti ini adalah menurut kaum muslimin, ya, sejak kaum salaf dulu, sejak zaman salaf dulu, mahrumul muru'ah, rusak muru'ahnya, telah jatuh muru'ahnya. Wala yaqbaluna syahadatahu, bahkan tidak diterima lagi persaksiannya. Seorang yang sudah rusak, sudah jatuh kehormatan dan harga dirinya, muru'ahnya, tidak diterima lagi persaksiannya. Sampai demikian. Hanya karena apa? Tidak menutup kepala. Tidak memakai penutup kepala. Fatakhallasu min taqlidil ghadab, maka hendaknya kaum muslimin takhallus, membersihkan diri dari perbuatan meniru-niru ghadab kaum barat, ya, bangsa barat. Wa min taqalidil sayyi'ah, dan dari perbuatan-perbuatannya yang sayyi'ah, yang jelek. Barakallahu fikum. La taqalladu a'da Allah, janganlah kalian meniru-niru dan mengikuti musuh-musuh Allah. Indana ma'rufun wa indana akhlaqun wa indana 'adatun 'aliyatun rafi'ah. Kita kaum muslimin, ya, telah mengenal yang ma'ruf. Kita memiliki perkara-perkara yang ma'ruf. Wa indana akhlaqun, dan kita kaum muslimin memiliki akhlak-akhlak yang merupakan ciri khas kaum muslimin. Wa indana 'adatun 'aliyah rafi'ah, dan kaum muslimin kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mulia dan tinggi. Wa hum 'indahum 'adatun saqitah, adapun mereka kaum kufar, ya, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang rendah. Ya'kuluna lahmal khinzir, mereka memakan daging babi. Wa yastabihuna al-muharramat, dan mereka membolehkan perkara-perkara yang muharram, minum khamr biasa di tengah-tengah masyarakat kufar, berzina dan sebagainya. Wahabatu wahubutun akhlaqi la nadhirahu la nadhirah lahu, dan juga kemerosotan akhlak menimpa kaum kufar, bahkan mereka sendiri pun sudah kesulitan, ya, mereka sendiri merasakan sesuatu yang sangat sempit karena sebab kemerosotan akhlak yang ada di tengah-tengah mereka. La nadhira lahu wa diyasah wa wa ila akhiri, kemerosotan akhlak yang tidak ada tandingannya karena sangat rendahnya akhlak mereka, kebiasaan mereka. Begitu juga termasuk kerendahan akhlak adalah diyasah, hilangnya rasa cemburu. Faqdu al-ghairah, seorang kepala keluarga, suami, kepala rumah tangga tidak lagi memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya, istrinya, anak perempuannya keluar rumah tanpa berhijab dengan hijab syar'i, biasa dia, tidak ada rasa cemburu. Ini yang disebut dengan biasa, ya, ad-dayus. Maka hendaknya kita menghindari perkara tersebut. Fakaifa natashabbahu bihim wa hum ashatu khalqillahi wa ahaduhum, bagaimana kita bisa meniru mereka? Bagaimana kita mau, ya, mengikuti perilaku mereka padahal mereka itu adalah makhluk Allah yang paling rendah, makhluk Allah yang paling hina, ya. Tidak ada kehinaan selain kekufuran dan kesyirikan. Ketika seorang terjatuh pada kekufuran dan kesyirikan, maka dia adalah makhluk Allah yang paling rendah. Ulaika syarrul bariyah, mereka adalah orang-orang yang paling jelek, makhluk Allah yang paling rendah. Yaitu ketika seorang terjatuh pada kekufuran dan berkubang pada kesyirikan. La natashabbahu bihim abadan, barakallahu fikum, maka hendaknya kita jangan sampai meniru perilaku mereka, kaum kufar. Hadza min al-akhlaq allati sanatakallamu anha, ini adalah termasuk akhlak yang kita akan membicarakannya dan menjelaskannya di bagian yang berikutnya. Demikian penjelasan dan syarah beliau dari penggalan ayat ini. Insya Allah kita lanjutkan penjelasan dari penggalan ayat yang berikutnya di pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.